إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد معاشر المسلمين para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah berkembangnya medsos, media sosial yang menyebar di zaman ini, maka di sana muncul fenomena sosial yang amat sangat berbahaya. Di sana muncul fenomena isu yang lebih dikenal pada zaman ini dengan sebutan hoax, menyebarkan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kevalidannya, terlebih lagi apabila berita-berita tersebut datangnya dari a'daul Islam, musuh-musuh Islam dari kalangan Yahud dan Nasara, yang mereka tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Coba kita lihat pada zaman modern saat ini, apabila seseorang ingin menyebarkan kejelekan temannya, tetangganya, karib kerabat, family, mudah. Apabila satu kubu ingin menjatuhkan kubu yang lain, gampang, goreskan pena, sebar. Di media komunikasi modern yang ada. Sehingga karena simpang siurnya kabar, masyarakat menjadi takut, masyarakat menjadi khawatir, masyarakat menjadi bingung dan tidak tahu apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan tidak sedikit pula hoax bahkan dapat dan mampu untuk menggoyang tatanan sebuah negara, wala'iyadzu billah. Adapun di dalam syariat Islam, kita kaum muslimin untuk diperintahkan menjaga lisan, menjaga tangan, jangan sampai menggoreskan pena, menulis kecuali perkara-perkara yang sudah kita ketahui kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Isra, "Wala tadfu ma laysa laka bihi 'ilmun." Jangan kamu ikuti berbagai macam perkara yang kalian tidak mengetahui kebenaran di dalam perkara tersebut. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan tidak ada satu pun yang akan kabur dari pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu Islam mengajarkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang shadiqin. Menjadi orang-orang yang jujur, jujur dalam berkata, jujur dalam bermuamalah, jujur dalam bertindak, jujur dalam perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat At-Taubah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa Dan jadilah kalian hamba-hamba yang jujur, senantiasa berkata yang benar. Ini perintah dan ini ajaran Islam bersih suci, mengajarkan akhlak yang baik kepada umat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sekedar menyebarkan berita yang dibangun di atas prasangka dan dugaan saja telah diancam oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur." Sesungguhnya kedustaan dan hoaks ada di sana, mengantarkan seorang hamba kepada perbuatan jahat. Dusta jahat sifatnya, kejam. "Wa inna al-fujura yahdi ila an-nar." Dan perbuatan jahat yang disebabkan dari perkataan dusta akan mengantarkan hamba tersebut ke dalam api neraka. Diancam oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan azab yang pedih, perkara yang dianggap ringan pada zaman sekarang telah diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam 14 abad yang lalu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ternyata hoaks dikategorikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai dosa-dosa yang besar, di antara dosa-dosa yang paling besar, menunjukkan tentang bahayanya perkara ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu warda, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada para sahabat, sabda Nabi, "Ala ukhbirukum bi akbari kabair?" Wahai para sahabatku, maukah kalian aku berikan sesuatu yang itu menjadi dosa-dosa besar yang paling besar? Para sahabat Nabi adalah orang yang paling cinta dan selalu menimba ilmu dari beliau, meminta petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Mendengar pertanyaan tersebut, serentak para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, apa perbuatan-perbuatan dosa besar yang paling besar?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang pertama al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan sekutu-sekutu di sisinya, apapun itu bentuk dan jenis. Ini dosa besar yang paling besar." Yang pertama yaitu berbuat syirik. Kemudian yang kedua, wa'ukukul walidain, durhaka kepada ibunya, durhaka kepada bapaknya, terlebih lagi durhaka kepada kedua orang tua, bahkan melaknat dan menjelek-jelekkan mereka. Ini dosa besar yang paling besar. Ketika menyebutkan dua perkara yang berbahaya tersebut, Nabi alaihi salatu wasalam dalam keadaan tertidur. Beliau berbicara sambil berbaring. Wa kana muttaki'an fajalas. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam tiba-tiba bangkit dari tidurnya. Beliau duduk kemudian sambil mengatakan, "Ala wa qawlu zur." Aku peringatkan kalian dari perkataan-perkataan palsu, perkataan-perkataan dusta dan hoax ada di sana. Ala wa syahadatu zur. Dan aku peringatkan kalian dari persaksian-persaksian palsu, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Kata sahabat tersebut yang meriwayatkan hadis ini, "Faman zada yugarriruha hatta kulna laytahu sakan." Nabi alaihi salatu wassalam terus mengulangi ucapannya, "Ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur." Hati-hati kalian dari perkataan palsu, hoaks dan persaksian-persaksian dusta. Sampai kami menganggap, mudah-mudahan Nabi alaihi salatu wassalam berhenti. Dari hadis di atas bahwa dengan perkara yaitu durhaka kepada kedua orang itu sampai disamakan dalam hadis tersebut, menunjukkan tentang bahayanya perkara ini. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ternyata di dalam ajaran Islam hoaks merupakan perkara yang dibenci. Dan tidaklah suatu amalan dibenci melainkan perbuatan tersebut hukumnya haram. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna Allaha kariha lakum thalath." Allah Subhanahu wa taala membenci kepada kalian tiga perkara. Tiga perkara ini dibenci. Dan tidaklah dibenci melainkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram, berdosa. Yang pertama, qila wa qal, ikut menyebarkan berita burung yang masih katanya dan masih katanya. Wa kathratu su'al, kemudian yang kedua banyak tanya, dan yang ketiga wa idha'atul mal, mengeluarkan hartanya dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, menyia-nyiakan harta. Dan yang kita garis bawahi pada hadis di atas, qila wa qal, menyebarkan berita burung yang masih katanya dan masih katanya, ini merupakan perkara yang dibenci di dalam agama Islam. Coba kita lihat pada zaman sekarang, berapa banyak di antara kita mendapatkan artikel tidak dilihat, disebar, mendapatkan tulisan copy paste kirim tanpa diketahui, tanpa dicek benar enggak berita tersebut. Ini berbahaya para hadirin rahimakumullah. Lantas bagaimana sikap kita ketika mendapatkan kabar atau hoax yang terdapat di dalam media sosial? Telah dijelaskan, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian kabar dari orang-orang fasik, fatabayyanu, cross check dulu, diteliti, diperiksa beritanya benar atau tidak. Antusibu qauman bijahalatin, bisa jadi karena kecerobohan kalian di dalam menyebarkan berita palsu tersebut akan menjadikan musibah kepada orang-orang lain yang tidak tahu. Ini berapa banyak korban yang berjatuhan cuma gara-gara apa? Hoax. Kehormatannya terancam, kejelekannya disebar, perkara-perkara yang dusta. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kemudian kelak engkau di akhirat menjadi hamba-hamba yang merugi. Karena kenapa? Sudah kita jelaskan di atas mudharatnya, ancaman-ancaman yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ancaman yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka yang bermudah-mudahan di dalam menyebarkan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، maka sangat ironis sekali pada dekade waktu terakhir begitu banyak mencuat berita-berita yang meresahkan masyarakat. Kita teringat beberapa waktu yang lalu digambarkan di sebuah berita, 5 kiai diculik, 3 di Jombang, dua di Gresik. Ketika ditanya siapa yang menculik aparat dari kalangan mana TNI, disebarkan kepada umat manusia agar supaya apa? Mereka tidak percaya dengan aparat pemerintah. TNI ditusuk. Kalau sudah tidak ada kepercayaan, maka mereka mudah untuk diprovokasi, diberikan bumbu-bumbu anarkis dengan mudahnya, sehingga muncul radikalisme, terorisme, yang itu semua bukan dari ajaran Islam. Hoax modernnya. Beberapa waktu yang lalu sampai kabar kepada kami, seorang Kristiani dibakar hidup-hidup. Ada fotonya, ada video. Seorang Kristiani dibakar hidup-hidup. Ketika dicek, ternyata berita yang benar itu merupakan korban dari ledakan minyak yang menjatuhkan sekian dan sekian korban. Diplesetkan Kristiani dibakar hidup-hidup. Supaya apa? Tidak ada keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Tidak ada namanya toleransi. Disuruh, diprovokasi. Begitu pula beberapa waktu yang lalu, tepatnya di awal bulan Ramadan, ketika kaum muslimin hendak atau ingin menjalankan salah satu syiar Islam berupa ibadah umrah, dikabarkan bahwasanya ada tabrakan beruntun dari kota Makkah menuju ke kota Madinah yang menewaskan sekitar 130 orang, kebanyakannya adalah jamaah umrah, dan mayoritas mereka adalah WNI, warga negara Indonesia. Dan beritanya dusta, beritanya hoax. Yang benar, kejadian kecelakaan dari kota Madinah menuju Qasim, korbannya sekitar 6 orang, bukan jemaah umrah, dan tidak ada satupun di antara mereka warga negara Indonesia. Hoax terus digodok supaya kaum muslimin takut untuk menjalankan salah satu syiar Islam yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menjalankan ibadah umrah di bulan Ramadan, maka mendapatkan pahala seperti haji bersama. Tidak hanya haji, haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin diberikan kabar hoax agar mereka tahu. Pertengahan Ramadan diberikan kabar karena saking banyaknya jemaah umrah, sampai tawaf berhenti. Tawaf berhenti karena saking berduyunnya umat manusia. Tawaf berhenti, jalannya tawaf sampai tidak bisa lancar. Dan ini semua adalah kabar palsu. Begitu pula beberapa waktu yang lalu sampai kabar kepada kita bahwasanya Bupati Lamandau bersama jajaran anggota DPRD setempat sampai bersujud. Bayangkan, sampai bersujud memohon kepada sang gubernur untuk menjadikan putra daerah mereka sebagai bupati untuk tahun yang akan datang. Seperti itu hinanya untuk menjelekkan sang bupati. Dikabarkan berita bahwasanya bupati tersebut sampai bersujud kepada gubernur bersama anggota DPR. Tujuannya apa? Supaya keluarga gubernur mampu untuk menjadikan anak putra daerah mereka menjadi bupati di Lamandau pada tahun yang akan datang. Dan ini semua adalah berita palsu, berita hoax. Bukankah mereka tidak takut bahwasanya ini semua merupakan salah satu ciri dan alamat yang disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai ciri-cirinya orang munafik? Menyebarkan berita palsu, ciri-ciri mereka, orang-orang munafik, pada jidat-jidat mereka menyebarkan kabar-kabar dusta. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ayatul munafiki talat, ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, idza hadatsa kadzab, apabila berkata berdusta dan hoaks, orang-orang yang menyebarkan berita wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Kalau diberikan janji mengingkari, dan kalau diberikan amanah dia menyelisih dan mengkhianati amanah tersebut. Maka ini menunjukkan kepada kita akan bahayanya menyebarkan berita-berita palsu. Maka bagaimana solusinya? Yang kita sudah terlanjur menyebarkan berita-berita tersebut ada dua. Yang pertama, apabila kita menyebarkan kabar-kabar dusta kepada orang-orang secara pribadi, individu, japri, maka langsung meminta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Keadaan yang kedua, kalau sudah menyebarkan hoaks di sebuah forum, maka dia harus bertaubat di forum tersebut dan menunjukkan kabar kebenarannya. Ini menunjukkan bahwasanya kita ingin berlepas diri dari dosa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, orang-orang yang bertaubat harus melakukan perbaikan dan menjelaskan kepada orang lain atas apa yang sudah diperbuat. Mudah-mudahan ikhwan hafizakumullah, kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang senantiasa berkata jujur di dalam perbuatan, di dalam tulisan, dan di dalam perkataan dan tingkah laku kita sehari-hari. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibud da'awati ya qadhi al hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.